Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membaca pelajaran kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Naam, pada jilid kedua. Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke pelajaran baru ini, yaitu pelajaran kelima? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Man fatahal babal fasli. Man fatahal babal fasli. Siapakah yang membuka pintu kelas? Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Saya membukanya. Waman fatahan nawafidha. Dan siapakah yang membuka jendela-jendela? Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Saya yang membukanya. Man kasara hadzal maktaba? Man kasara hadzal maktaba? Siapakah yang mematahkan meja ini? A'anta kasartahu ya Hashimu? A'anta kasartahu ya Hashimu? Apakah engkau yang mematahkannya wahai Hashim? La inni ma kasartuhu. Tidak, aku tidak mematahkannya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata? Apakah Zakaria, Hamzah dan Uthman mereka telah kembali dari Mekah? La ma roja'u. Tidak, mereka belum kembali. Ya Ustadzu. Kharajat tulabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai Ustadz, para siswa baru telah keluar dan mereka pergi ke kepala sekolah. Para siswa baru telah keluar dan mereka pergi ke kepala sekolah. Afahim tadarsa ya Tolhatu. Apakah engkau paham pelajaran wahai Tolha? Naam fahimtuhu jayyidan. Benar, aku memahaminya dengan baik. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? Apakah engkau telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? La ma katabtuha. Tidak, aku belum menulisnya. Limadha? Kenapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Dikarenakan aku tidak paham soal-soal. Ahafitha surat al-fajri ya Ibrahimu? Apakah engkau telah hafal surat Al-Fajr, wahai Ibrahim? Apakah engkau telah hafal surat Al-Fajr, wahai Ibrahim? Naam, hafidhuha wa hafidhu surat At-Tini aidan. Naam, hafidhuha wa hafidhu aidan. Benar, aku telah menghafalnya dan hafal juga surat At-Tin. Barakalafikum. Ini bacaan dari pelajaran kelima telah kita baca. Nah, berikutnya kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Nah, poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jawabannya melihat pada bacaan yang barusan kita baca. Ya, barakalafikum. Dan pada bacaan yang kita baca banyak kalimat yang bentuknya fi'il dan fa'il, ya. Nah, banyak fi'il kemudian fa'il, baik fa'ilnya di situ dhohir seperti roja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu, atau fa'ilnya domir seperti fahimta, katabta. Nah, ya, itu namanya fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang berupa fi'il dan fa'il. Kalau jumlah yang kedua disebut jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang isinya mubtada dan khobar. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada dua, yaitu ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah, ya, itu jumlah ada dua. Kemudian ada juga yang namanya syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah, yaitu dorob dan jar majrur. Dia berupa kalimat namun tidak ada yang disebutkan tadi fi'il fa'il dan mubtada khobarnya, enggak ada. Seperti fil baiti, di dalam rumah. Bentuknya kalimat, susunan kata. Fil baiti menyerupai jumlah. Atau tahtal maktabi, di bawah meja, itu juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu yang menyerupai kalimat. Kalau kalimat ada dua, apa tadi? Jumlah ismiyah yang dia itu terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, barakallahu fikum. Kalau mubtada, nah, dia berasal dari isim arifat, ya, baik dia isim mufrad, isim mutsana, isim jamak, atau dia itu dari isim mabni yang berupa mufrad, mutsana, jamak. Kalau khobar, nanti khobar itu bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa syibhul jumlah. Bisa juga khobarnya mufrad. Mufrad itu artinya bukan yang disebutkan tadi. Bukan disebutkan tadi. Nah, ini kalau antum paham ini, antum memahami kalimat. Kalimat. Tinggal setelah itu memahami kedudukannya. Gitu ya. Jumlah fi'liyah seperti qoma Ibrahimu, jumlah fi'liyah qoma Ibrahimu, Ibrahim berdiri. Jumlah ismiyah Ibrahimu qa'imun, Ibrahim berdiri. Tadi kan qoma Ibrahimu fi'il dan fa'il. Kalau Ibrahimu qa'imun mubtada dan khobar. Ya, gitu ya. Nah, kemudian syibhul jumlah Ibrahimu fil baiti, Ibrahim di dalam rumah. Dan kemudian apa lagi? Ibrahimu tahtal maktabi, Ibrahim berada di bawah meja, sembunyi, ya. 6. Nah, itu berarti jumlah tadi berupa jumlah fi'liyah, ismiyah dan syibhul jumlah. 6. Yang 4 tadi bisa jadi khobar, semua bisa jadi khobar. Ibrahimu qoma abuhu, Ibrahim bapaknya berdiri. Qoma abuhu jumlah fi'liyah bukan? Jumlah fi'liyah jadi khobar bagi mubtada yang tadi Ibrahim. Ibrahimu abuhu qa'imun, Ibrahim bapaknya berdiri. Nah, sama kan? Ibrahim mubtada, khabarnya apa? Apa tadi? Abuhu qa'imun. Abuhu qa'imun kan mubtada khabar itu. Nah, apalagi Ibrahimu fil baiti, ya, syibhul jumlah. Ibrahimu tahtal maktabi, syibhul jumlah. Khabar kan itu. Nah, atau khabarnya mufrad, yaitu Ibrahimu qa'imun. Jadi mufrad khabarnya. Kalau mufrad itu maksudnya bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan syibhul jumlah. Nah, Barakalawfikum. Ya, lalu di sini kita akan dapati jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Man fatahal babal fasli. Nah, siapakah yang membuka pintu kelas pada bacaan yang pertama itu? Nah, itu bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Man-nya mubtada, fatahannya fi'il, fa'ilnya huwa kembali ke man, fi'il dan fa'il sebagai khobar. Berarti bentuknya apa khobarnya? Jumlah fi'liyah bukan? Jumlah fi'liyah karena fi'il dan fa'il, iya kan? Nah, sama juga man fataha nawafida, sama juga man kasaro hadal maktaba, sama itu jumlah ismiyah masih. Roja'a Zakaria itu jumlah fi'liyah karena roja'a di situ sebagai fi'il, Zakaria sebagai fa'il. Allah hamzah a di situ huruf, tidak ada kedudukan dalam i'rab, enggak pengaruh berarti. Enggak mempengaruhi apa? Posisi fi'il sebagai yang di awal. Afahimta? Jumlah fi'liyah juga. Ya enggak? Akatabta jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali fi'il dan fa'il. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali mubtada kemudian khobar. Nah, itu. Ya, berarti bacaan ini kita mendapati banyak jumlah fi'liyah pada bacaan ini. Baik jumlah fi'liyahnya mengawali bacaan ataupun dia berupa khobar. Baik dia itu mengawali bacaan artinya enggak ada mubtada-nya atau dia sebagai khobar gitu ya. Nah, ya kita sekarang isi mengisi latihan. Silakan nomor 1 siapa jawab? Terjemahkan dijawab pergantian. Aina dhahabat thullabul jududu? Kemana perginya para murid yang baru? Zahabat tullabul jududu ilal mudiri. Artinya, para murid yang baru pergi ke kepala sekolah. Nah, aksanta. Jawabannya seperti itu, bisa juga jawaban yang kedua. Ya, jawaban yang pertama tadi, yaitu pertanyaannya, aina zahabat tullabul jududu? Kemanakah para murid yang baru pergi? At-tullabu dibaca doma. Dibaca apa namanya? Marfu. Ya, tanda rafa'nya doma. Kenapa? Karena at-tullabu sebagai siapa jawab? Sebagai fa'il. Fa'il itu di kolom apa? Waktu kita bikin baca kesimpulan, rangkuman. Di kolom marfu'at. Nah, maka kita katakan fa'il marfu'un karena ada di kolom marfu'at. Setelah itu kita mengucap tanda rafa'nya apa? Doma, gitu kan? Al-jududu sebagai sifatnya na'at. Nah, aina tulabul jududu. Berarti kalimat ini berupa apa? Aina tulabul jududu serupa fi'il dan fa'il. Nah, dahabat talabul jududu. Kemudian jawabannya apa? Dahabu ilal mudiri. Nah, dahabu di situ sebagai atau dengan mengulang dahabat talabul jududu ilal mudiri. Boleh mengulang seperti jawaban yang dibaca Mas Agus tadi. Dahabat tulabul jududu ilal mudiri. Atau kita baca domirnya. Tulabul jududu diganti dengan domir. Pakai domir apa jadi? Domir. Kalau untuk fa'il domir apa? Yang bersambung dengan fi'il. Kalau hum berarti domir munfasil. Kita baca hum dahabu ilal mudiri gitu kan. Hum dahabu ilal mudiri. Berarti makanya masih bentuknya mutada khobar. Ya, tapi kita jawabannya langsung fi'il fa'il. Dahabu ilal mudiri. Nah, itu jawabannya jadi yang singkat dahabu ilal mudiri. Jawaban yang singkat. Jawaban yang agak panjang dahabat tulabul jududu ilal mudiri. Jawaban lebih panjang lagi hum dahabu ilal mudiri. Nah, tapi kalau sesuai dengan pertanyaan jawabannya dua, yaitu dahabat tulabul jududu ilal mudiri atau dahabu ilal mudiri. Maksudnya biar susunannya enggak berubah dengan pertanyaan gitu. Nah, assalamualaikum. Yang nomor dua, afahima tolhatu darsa. apakah Thalhah memahami pelajaran? Jawabannya, na'am, fahimah jiddan, jayidan. Na'am, terus fahimah jayidan. Dikasih maful bihi ya, maful bihi dikeluarkan. Na'am fahimahu jayidan. Na'am fahimahu jayidan. Nah, karena di situ dalam pertanyaan ada maful bihinya kan. Afahimatol hatu darsa, afahimatol hatu darsa, apakah Thalhah telah paham pelajaran? Fahim, hamzanya huruf istifham, huruf untuk pertanyaan, artinya apakah. Fahimanya fi'il, Thalhah itu sebagai fa'ilnya, marfu, tanda rafa'nya doma. Ad-darsa sebagai maful bihi objek, sehingga dibaca fathah, gitu kan. Nah, keluar jawaban na'am. Kenapa ada na'am? Karena ada pertanyaan berupa hamzah. Kalau hamzah itu jawabannya la atau na'am, gitu kan? Na'am fahimahu jayidan. Fahimahu jayidan. Atau na'am fahimatol hatu darsa jayidan. Itu. Jadi jawabannya na'am fahimatol hatu darsa jayidan. Mengulang pertanyaan kan? Benar, Thalhah telah paham pelajaran dengan baik. Itu jawaban panjang. Jawaban ringkas, dan yang bagusnya selagi bisa ringkas-ringkas jawaban itu. Naam fahimahu jayidan. Itu jawabannya. Apa? Naam fahimahu jayidan. Kalau fahimahu, mana fa'ilnya fahimahu? Fahimahu, haknya sebagai maful bihi, sebagai objek. Mana fahimahu fa'ilnya? Fahima, fa'ilnya apa? Domir huwa. Kembali ke siapa? Maksudnya mengganti siapa? Mengganti Thalhah. Hunya sebagai apa? Mengganti dars sebagai apa? Objek. Objek maful bihi. Nah, jadi kalau fi'il yang butuh objek, selagi kita bisa mengeluarkan objeknya, keluarkan objeknya. Jangan dimahdufkan, jangan disembunyikan. Nah, selagi kita itu bisa mengeluarkan, kita keluarkan. Karena yang namanya fi'il yang butuh objek itu apa? Objeknya harus ada secara asal gitu. Ya, namanya fi'il apa yang butuh objek? Fi'il muta'addi. Kalau fi'il yang enggak butuh objek disebut fi'il lazim. Nah, fi'il yang butuh objek disebut fi'il muta'addi, seperti fahima, kataba, qara'a, itu butuh objek. Ya, butuh objek. Objeknya harus kita keluarkan, daraba. Kalau enggak dikeluarkan berarti ditakdirkan. Apa ditakdirkan? Dianggap ada namun cuma tidak kelihatan. Gitu kan? Ya, ditakdirkan namanya. Seperti kita bikin kalimat daraba Zaidun. Zaid memukul. Daraba fi'il madi, Zaid sebagai apa? Sebagai fa'il. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Zaid sebagai fa'il. Mana objeknya? Kan dia fi'il muta'addi, butuh objek. Kita bilang objeknya tidak disebutkan, mahdhuf. Takdirnya apa? Takdirnya ya sesuai dengan kenyataannya. Zaid mukul apa di situ? Kalau Zaid mukul anjing ya, daraba Zaidun kalban. Kalau mukul tiang, daraba Zaidun apa? Amudan misalkan. Nah itu. Nah, kenapa enggak disebutkan dalam bacaan daraba Zaidun? Karena sedang bahas fa'il. Perhatian kita pada sedang bahas fa'il, bukan bahas maful bihinya. Sehingga kita ringkas daraba Zaidun, Zaid memukul. Gitu kan? Nah, artinya apa? Fi'il yang ada muta'adinya, ketika kita jadikan contoh muta'adinya, fi'il yang butuh objek, ketika disebutkan dalam bacaan atau dalam contoh objeknya enggak ada, bukan berarti fi'il itu tidak butuh objek. Bukan berarti fi'il itu bebas dari objek, bukan. Tetap harus ada objeknya, cuman objeknya enggak disebutkan. Gitu ya? Objeknya enggak disebutkan. Zaid memukul. Nah, yang namanya memukul harus ada yang dipukul, harus ada sasarannya. Baik terpukul ataupun enggak kena pukulannya. Baik sasarannya kena pukulan ataupun tidak, semuanya dikatakan objek. Sasaran maful. Nah. Ya, kita lanjutkan. Nomor 3 siapa? Ay suratu hafadha Ibrahimu ayya surati ayya surati hafidho Ibrahimu? Naam. Mana surat yang Ibrahim hafal? Iya, jawabannya. Ibrahimu hafidho suratul fajri. Wa ada lagi surat al-fajri wa surat at-tini. Kita tulis jawaban Abu Amir ya, supaya antum terbiasa menjawab sesuai dengan pertanyaan jawaban. Apa tadi pertanyaannya? Ayya suratin maful bihi muqaddam, objek yang diawalkan. Ayya suratin hafidha Ibrahimu, gitu ya. Jawabannya apa? Yang dibaca Abu Amir, Ibrahimu surat al-fajri wa surat at-tini aidan. Ya, lihat seperti dalam kaidah, jawaban kembali ke pertanyaan, gitu kan kaidahnya. Hafidha fi'il, Ibrahimu fa'il. Fi'il ini fi'il yang butuh objek, bukan? Butuh objek, fi'il muta'adi namanya, butuh objek. Ibrahim menghafal. Yang namanya menghafal berarti ada yang dihafal, gitu kan? Apa yang apa? Yang dihafal, apa objeknya? Ini. Ayya suratin, surat manakah yang Ibrahim hafal? Nah, objeknya berarti di depan. Ayya ini sebagai objek dan dia mudhaf, suratin mudhafun ilai. Boleh nggak mawhul bihi di depan? Boleh. Mawhul bihi itu ada yang wajib di depan, ada yang boleh di depan, ada yang tidak boleh di depan. Itu perinciannya pada bab mansubat ketika kita bahas tentang mawhul bihi. Nah, ini termasuk di antara mawhul bihi yang wajib di depan. Kenapa? Karena dia berupa isim istifham, isim pertanyaan. Yang namanya pertanyaan itu harus di depan, kata orang Arab. Nggak boleh taruh di belakang. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa. Apa yang kamu makan? Di depan ya. Kamu makan apa? Di belakang kan apanya? Bahasa Indonesia enggak masalah, tapi bahasa Arab enggak boleh. Isim istifham harus di depan. Nah. Nih, ayya suratin, ayya di sini isim istifham mansub tandanya fathah karena sebagai objek. Ayya maf'ulun bihi mansub. Ini tandanya fathah wa mudhaf, suratin mudhafun ilaihi, hafidha fi'il, Ibrahim fa'il. Ya. Ya. Ketika kita jawab, nah berarti jawabannya ini jumlah apa namanya? Fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah karena enggak ada mudhaf khobar, ya. Kita jawab juga dengan jumlah isim, jumlah fi'liyah. Kita jawab apa? Ijhabidha Ibrahimu surata fajri wa suratatin. Nah, hafidho Ibrahimu fi'il, ke fi'il hafidho, ke hafidho. Lihat apa tulis Ibrahimu, kembali ke Ibrahim lagi ya. Surata ini maful bihi ini ayyanik, jadinya surata. Tadi ayah sebagai apa diucap? Maful bihi, maful bihi muqaddam ya, maful bihi yang dikedepankan. Ketika dalam jawaban maful bihi juga. Tapi ketika di dalam jawaban maful bihi yang di belakang. Kenapa? Karena secara asal maful bihi itu setelah fi'il dan fa'il, secara asal. Gitu ya. Secara asal maful bihi itu fi'il dan fa'il. Nah, namun di sana ada keadaan boleh maful bihi itu di depan, boleh di belakang, harus di depan, harus di belakang. Tidak boleh di depan atau tidak boleh di belakang. Itu pembahasannya di apa? Di mawasim awul bihi ketika mansubat. Namun, yang antum pahami di sini, ketika jawabannya Hafidho Ibrahimu surat al-fajri wa surat at-tin, jawabannya sesuai dengan bacaan. Ketika dijawab dengan Ibrahimu Hafidho, apa tadi? Surat al-fajri, berarti jawabannya jadinya jumlah ismiyah, jadinya mubtada dan khobar. Ngerti? Ibrahimu mubtada, ya kan? Hafidho fi'il, surah fi'il, fa'ilnya mana? Huwa, kembali ke Ibrahim. Fi'il dan fa'il sebagai apa? Jumlah sebagai khobar, jumlah fi'liyah. Ibrahim mubtada, hafidho menjadi khobar, ya kan? Berarti jumlah apa sekarang? Jumlah ismiyah. Pertanyaannya jumlah fi'liyah, jawabannya jumlah ismiyah. Jadi enggak cocok. Meskipun dalam jawaban boleh, karena semuanya memberikan manfaat, semuanya memberikan faedah. Jumlah mufidah semua. Ini jumlah mufidah. Jawabannya juga jumlah mufidah. Namun kalau kembali ke pada mana yang lebih tepat untuk menjawab? Apakah Hafidho Ibrahimu surat al-fajri atau Ibrahimu Hafidho surat al-fajri yang lebih tepat? Ibrahim apa Hafidho Ibrahimu surat al-fajri lebih tepat. Kenapa? Karena sesuai dengan pertanyaan jumlahnya. Sesuai dengan pertanyaan, gitu ya. Nah, kemudian bisa enggak lebih ringkas lagi? Kita katakan jawaban yang lebih tepat Hafidho Ibrahimu surat al-fajri wa surat at-tini. Nah, bisa enggak diringkas? Bisa. Lebih baik. Karena selagi lebih ringkas lebih baik, dalam bahasa Arab itu lebih ringkas lebih baik. 6. Hafidho, nah Ibrahim dibuang aja udah. Hafidho surat al-fajri wa surat at-tini. Hafidho surat al-fajri wa surat at-tini. Kalau begitu mana fa'ilnya Hafidho? Fa'ilnya huwa, mustatir huwa. Kembali ke siapa? Ke Ibrahim. Ayya suratin Hafidho Ibrahimu. Jawabannya Hafidho surat al-fajri wa surat at-tini. Nah, fa'ilnya Hafidho huwa, kembali ke Ibrahim. Mengerti? Nah, alhamdulillah. Jadi dalam menjawab diperhatikan cara menjawab ya. Nah. Ya, silakan nomor berikutnya. Man fatahan nawafida, siapa yang membuka jendela? Ya, jawabannya fataha aliyu an-nawafida. Fataha aliyu nawafida. Nah, kita kembali lagi ke papan tulis. Jawaban benar, namun ada jawaban kedua. Apa jawaban kedua? Jawaban kedua aliyu fatahan nawafida. Ada jawaban ketiga enggak? Apa jawaban ketiga? Fataha aliyun. Nah, ini yang paling tepat. Semuanya benar jawaban tadi, tapi ini yang paling tepat. Man fatahan nawafida. Apa jawaban pertama tadi? Fataha. Itu lihat ya. Man fataha nawafida. Bisa ada beberapa jawaban. Namun yang paling ringkas yang terakhir, bukan tidak mesti dikatakan paling tepat, paling ringkas. Man fataha man fataha nawafida. Man di sini sebagai mubtada, isim istifham. Menapati kedudukan mubtada, fatahanya fi'il, fa'ilnya huwa, keman dia sebagai khobar. Fataha di sini ada fi'il dan fa'il sebagai khobar. Nawafida sebagai maful bihi objek. Ya. Itu. Kalau jawabannya kembali ke pertanyaan, berarti aliyun fatahaha. Ali yang telah membukanya. Siapakah yang membuka jendela? Jawabannya Ali yang membukanya. Mannya mubtada, fatahahanya sebagai khobar karena dia itu fi'il, fa'ilnya huwa, kembali ke Ali sebagai apa? Khobar, hanya sebagai objek, gitu kan? Jawaban kedua, man fataha nawafida. Fataha aliyun Nawa Fida. Jawaban ketiga Fatahaha Aliyun. Nah, jawaban yang sesuai dengan pertanyaan enggak merubah kedudukan mudhari' khobar. Man fataha nawafida? Aliyun fatahaha. Siapakah yang membuka jendela? Ali membukanya. Jawaban kedua, fataha Aliyun nawafida. Ali telah membuka jendela. Jawaban ketiga diringkas, maka domir fatahaha Aliyun. Nah, ini dua kalimat ini lihat fataha Aliyun nawafida. Ini nawafida. Objek yang boleh di depan, boleh di belakang. Boleh untuk mengucap fataha nawafida Aliyun. Boleh. 6. Atau fataha atau di belakang fataha Aliyun nawafida. Berarti ini termasuk keadaan yang membolehkan objek itu di depan atau di belakang. Kalau fataha Aliyun dia wajib di depan. Enggak boleh fataha Aliyun ha. Haknya untuk nawafida enggak boleh. Kenapa? Karena hak di sini domir mutasil, domir yang harus bersambung. Harus bersambung sehingga disambung dengan fi'il di sini fatahaha aliyun. Berarti objeknya sekarang di depan, wajib di depan ya. Fi'il, objek, fa'il. Fatahaha aliyun, fi'il, objek, kemudian fa'il, gitu kan? Nah. Paling singkat lagi. Aliyun. Ali aja ya paling singkat lagi. Aliyun boleh. Yang paling singkat. Yang ngambil jawaban pertama nih. Man fataha nawafida Aliyun, yaitu cuma memunculkan mubtada saja. Khobarnya mahdub, takdirnya apa? Aliyun fatahaha. Paling singkat. Kalau ada ujian, jawaban Aliyun betul. Takdirnya tadi, tapi kalau secara apa namanya rukun kalimatnya, kalau orang yang belum mengerti mahdub-mahdub dia enggak menemukan rukun kalimatnya karena dia cuma mubtada. Mubtada harus ada khobar, khobarnya enggak ada, bingung kan? Baik itu. Tetap sebagai objek. Iya, objeknya untuk khobar. Khobar enggak ada. Khobarnya kan tadi fi'il dan fa'il. Khobarnya butuh objek enggak? Butuh objek karena berupa fi'il muta'adi. Apa? Nawafidha, ya mu'anas karena dia itu jamak. Jamak dihukumi mu'anas, nawafidha. Nafidatun mufrad juga dihukumi mu'anas. Nafidatun mu'anas. Tanda mu'anasnya apa? Tak marbuto. Nawafidha mu'anas bukan? Mu'anas. Kenapa? Karena dia itu isim jamak. Jamak dianggapnya mu'anas. Jadi nawafidha itu mu'anasnya karena jamak. Kalau nafidatun mu'anasnya karena dia isim mufrad mu'anas. Isim mufrad mu'anas. Jamak apa jamaknya meja? Maka tibu, gitu kan? Maktabun maka tibu. Maka tibu mu'anas atau mudakar? Mu'anas karena jamak. Meskipun mufradnya mudakar. Gitu ya. Meskipun mufradnya mudakar ketika dibikin jamak jadi mu'anas. Jamak yang tidak berakal dihukumi mu'anas. Berbeda kalau jamaknya jamak yang berakal, muslimuna. Jamak itu di domirnya apa makanya? Hum. Iya. Atulabu itu jamak berakal, domirnya makanya hum. Ya, lanjutan sekarang. Selesai ya pertanyaan. Poin 2 sekarang ya. Dha' hadhil alamata, letakkan tanda ini, maksudnya tulislah. Amamal jumali sahihati, di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alamata, dan tanda ini, tanda silang. Amamal jumali ghairi sahihati, di depan kalimat yang tidak benar. Benar dan tidaknya ngelihat pada bacaan. Ya, silakan baca. Lanjutkan. Antum bilang kalau yang benar sahih, yang salah khata. Sahihun atau khataun. Fataha Aliyul Fasli. Apa tadi? Fataha Aliyul Fasli. Fasla. Fataha Aliyun Fasla. Fataha Aliyul Fasla. Ali membuka kelas. Maksudnya Ali telah membuka kelas. Maksudnya apa? Membuka pintu kelas. Ya, karena kelas itu apa yang dibuka? Pintu. Pintu ya. Seperti dalam bacaan kan? Dalam bacaan apa disebutnya? Pintu kelas bukan? Ya, pintu kelas. Nah itu. Nah itu diantara uslub orang Arab terkadang membuang mudhof, memunculkan mudhof ilaih. Gitu ya. Itu pembahasannya di kitab Balaghah sedang disebutkan itu termasuk dari uslub mereka mengatakan fas'ali ahlad is'alil qaryata is'alil qarya tentang saudara-saudara Yusuf ketika bapaknya Nabi Yaqub alaihi salam tanya tentang Yusuf. Is'alil qarya. Tanyalah qarya, desa. Tanya tentang Yusuf atau tentang saudaranya yang ketika itu di tahan enggak bisa pulang. Korea itu apa kata ulama? Korea itu desa itu ya bangunan dari terdiri dari rumah-rumah, berbuah pohonan, batuan dan jalan dan seterusnya. Nabi maksudnya apa di situ? Apakah disuruh nanya rumah, pohon, batuan? Kan maksudnya nanya penduduk desa. Ada yang dihapus. Apa itu? Is'al ahlal qarya. Tanyalah penduduk desa. Nah, ya lanjutkan. Khotlaun. Apa? Ya, khotlaun. Ahsanta. Ya, nomor 2. Maroja'a Zakaria wa Hamzatu. Sebentar. Tadi khotok itu yang benar apa? Antum aman fataha aliyun fasla. Fataha aliyun il fasla. Yang benar apa? Fataha aliyun nawafidha atau fataha hamidun fasla, gitu kan jawabannya. Berarti ada dua, memperbaiki fa'il atau memperbaiki objek, iya enggak? Yang jawaban yang benar memperbaiki fa'il atau memperbaiki objeknya. Iya, Pak Khair sekarang. Maroja'a Zakaria wa Hamzatun wa Utsmanu min Makkata. Artinya Zakaria, Hamzah dan Utsman belum kembali dari Makkah. Nah, ma itu boleh diartikan tidak, boleh diartikan bukan, boleh diartikan belum, karena semuanya memiliki arti penafian. Memiliki arti penolakan, penafian, peniadaan gitu ya. Ya. Sahih apa khata? Sahih. Naam, ahsanta. Ya, berikutnya. Makataba Faisalul Ajwibatu maful bihi objek. Apa? Faisalu Mafat makatabal Faisalul apa tadi? Faisalul Ajwibatu objek. Ajwibatu. Ajwibata. Naam, ajwibata. Ajwibata li'anahu ma fahamu ma fahima fahima objek lagi itu setelah itu al as'ilata. Naam, ma kataba Faisalul Ajwibata li annahu ma fahimal as'ilata fahimal as'ilata. Naam, kalau bahasa Arab itu sering melatih ngucap ya. Antum mengucapnya dalam hati enggak akan lancar-lancar. Ketika murojaah itu diucap pakai lisan. Begitu juga ketika di awal pelajaran antum ditalkin, itu harus paling semangat kalau bisa dikeraskan supaya itu akan melatih kebiasaan sih, kebiasaan untuk mengucap gitu. Nah, jadi apa refleks. Apa artinya? Faisal. Iya, Faisal. Tidak menulis jawaban dikarenakan dia tidak memahami pertanyaan. Nah, itu semuanya jamak ya. Faisal tidak menulis jawaban-jawaban. Dikarenakan dia ya tidak memahami pertanyaan-pertanyaan. Sahih apa khata? Sahih. Naam, ahsantum. Berikutnya. sudah ganti. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Ma kata Profesorul Ajwi batal li'anna kolamahu maksurun. Faisal belum menulis jawaban dikarenakan penanya patah. Ma kata Profesorul Ajwi batal li'anna kolamahu maksurun. Faisal tidak menulis jawaban-jawaban karena penanya patah. Nah, poin ketiga, sahih apa khata? Khata. Khata. Nah, ya, mana yang sahih? Yang sahih yang nomor 3. Li'annahu ma fahimal as'ilata. Naam, ahsantum. Poin ketiga, ta'amalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Al-Qur'anu harakatnya doma kan? Nah, ini kita akan masukkan dalam contoh ya. Qara'at talibul Qur'ana. Harakatnya apa sekarang? Quran fathah. Kenapa fathah? Karena sebagai maful bihi objek. Qara'a fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau, diartikan telah. Nah, atau kalau mau singkat ya, telahnya kadang sering enggak diartikan. Yang penting ngerti artinya telah gitu. At-talibu sebagai fa'il, sebagai pelaku, oh ya. Kalau fa'il kita ngucap marfu gitu. Tanda rupanya doma. Al-Qur'ana sebagai objek maful bihi, tanda maful bihi itu berarti mansub, tanda nasubnya fathah. Nah, begitu juga bawahnya. Ad-darsu contohnya katabal mudarisu darsa. Katabanya fi'il, al-mudarisu fa'il, ad-darsa sebagai maful bihi atau objek. Ya. Salal qah al-qahwatu. Al-qahwatu kopi. Syaribat dhaiful qahwata. Tamu meminum kopi atau tamu telah meminum kopi. Syaribanya fi'il madi, ad-dhaifu sebagai fa'il. Tamu artinya al-qahwata kopi sebagai objek. Nah, dibacanya fathah. Nah. Al-babu fataha, fatahat Aminatul baba. Fatahanya fi'il madi, tak sukunnya yang nempel di fataha itu tanda ta'nis, tanda kalau fa'ilnya itu mu'annas. Yang tadinya fataha berubah menjadi fatahat. Karena fa'ilnya mu'annas. Kalau fa'ilnya mudakar bilangnya fataha. Fataha talibun. Nah, gitu kan. Kalau perempuan fatahat aminatu atau fatahat talibatun. Fatahat aminatul baba. Nah, baba sebagai maful bihinya objek. Nah, berarti bentuk yang sekarang kita baca ini bentuknya fi'il, fa'il dan objek maful bihi. Itu nah itu ada dalam buku ya. Qara'at talibul Qur'ana. Qara'a fi'il madi, at-talibu fa'il, pelaku. Terus kemudian Al-Qur'an maful bihi. Fa'il masuk dalam kolom marfu'at, sehingga kita kalau mengi'rab langsung mengucap fa'ilun marfu'un. Maful bihi masuk dalam kolom mansubat, sehingga kita mengucap apa? Maful bihi mansubun gitu. Setelah itu kita mengucap tanda nasobnya. Tanda nasobnya apa? Kita ingat tanda nasob yang asal, yang pokok, apa itu? Fathah. Kalau bukan fathah, kita mengucap penggantinya fathah. Begitu juga rofa, tanda asalnya apa? Doma. Kalau bukan doma, kita mengucap penggantinya. Apa penggantinya? Nah, poin 4. Ainil fa'il al-mal maf'ula bihi fil jumalil atiyati. Tentukan fa'il dan maf'ul bihi pada kalimat-kalimat berikut. Ba' khoton wahidan tahtal fa'ili. Letakkan satu garis di bawah fa'il. Wa khotbaini tahtal maf'ul li bihi. Dan dua garis di bawah maf'ul bihi. 6. Terus kemudian. Syakala yaskilu waskil akhirakul lin min huma, dan tulislah harokat setiap dari fa'il dan maful bihi tersebut. Apa harokatnya? Doma, fathah, tulis. Nah, barakallahu fikum. Antum disuruh ngasih garis satu untuk fa'il, garis dua untuk maful bihi, gitu ya. Namun garis nggak masalah antum. Enggak ana lihat di situ. Yang penting terjemahannya. Terjemahannya benar. Kalau terjemahannya benar berarti antum mengerti mana fa'il, mana fa'il, mana maf'ul. Gitu kan? Ya, silakan baca. Baca terjemahkan. Kasarat tiflul kolamu. Kasarat tiflul kolama atau kolamu? Kolama. Ah, kolama. Artikan. Anak kecil itu telah mematahkan pena itu. Telah mematahkan pena aja, pena. Nah, telah terus. Pena. Berikutnya, benar. Ngertekannya benar berarti ngerti mana fa'il, mana maf'ul bihi. Ghasalat Aminatu mindila. Artikan. Aminah mencuci sapu tangan. Ya, Aminah mencuci sapu tangan. Mana fa'ilnya? Aminah. Mana maf'ulnya? Mindila. Nah, mindil, na'am. Jadi fa'il itu pelaku, kalau maf'ul objek yang terkenai pekerjaan. Yang terkenai perbuatannya fi'il dan fa'il. Baik mengenah ataupun tidak mengenah. Gitu ya. Maksudnya mengenai ini baik dia itu betul terkenai ataupun tidak terkenai, tapi jadi sasaran fi'il dan fa'il. Contohnya apa kalau tidak terkenai? Lam yadrib Muhammadun Amron. Muhammad tidak memukul Amr. Amr terpukul apa enggak di situ? Enggak terpukul kan? Tapi sebagai maf'ul bihi bukan Amron. Sebagai maf'ul bihi karena jadi sasarannya fi'il dan fa'il. Meskipun enggak kena. Gak terkenai, karena apa? Karena fiilnya mengatakan Muhammad tidak memukul Amr, ya kan? Ya itu. Tapi kenapa kita katakan objek maf'ul bihi padahal gak terkenai, gak terpukul? Jawabannya karena dia itu menjadi sasarannya fiil dan fa'il. Yang namanya objek itu bisa terkenai, bisa juga gak terkenai. Yang penting dia jadi sasarannya. Nah, terus. Akala Usamatu al inaba. Inaba al asama akala Usamatul inaba. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhu al mauzun. Al mauzu. Maful bihi al mau. Mauza. Al mauza maful bihi objek itu harokatnya fathah. Kalau isim mufrad yang sahih akhir harokatnya fathah, ya, yang munsharif. Artinya Usamah makan anggur. Ya, Usamah telah memakan anggur dan Usamah telah makan anggur dan istrinya makan pisang. Ya, telah memakan pisang. Ahsanta. Ya, kemudian ganti. Syaribatil baqaratul ma'a. Naam, artinya? Sapi itu telah minum air. Ya, ahsanta. Syaribatil baqaratul ma'a. Sapi telah meminum air. Atau sapi itu telah meminum air. Harokat asalnya itu sukun, syaribat. Kenapa dibaca kasro? Karena ketemu dua sukun. Itu ya. Sukun pada ta, sukun pada lam. Lam apa itu? Komaria. Naam. 5. Hafidh Hamzatu Al-Qur'ana. Hamzah telah menghafal Al-Qur'an. 6. Hafidh Hamzatul Qur'ana. Kalau bagusnya disambung kalau napasnya enggak berhenti. Hamzah telah menghafal Al-Qur'an. Ya, ahsanta. Nomor 6. Antum benar membaca harokat, berarti tahu itu maf'ul bihi. Nah, jadi bukan sekedar terjemahan, yang terpenting harokatnya juga. Harokatnya benar doma dan fathanya, berarti antum tahu maf'ul bihi. Meskipun antum enggak ngasih garis. Nomor 6. Dorobat Fatimatu bintaha. Artinya Fatimah dia telah memukul putrinya. Ya, nomor 7. Qatala ar-rajulu hayyata bil hajari. 6. Qatala ar-rajulu hayyata mabni al fathah. Iya. Ar-rajulu fa'il marfu. Tandanya dhammah. Iya. Al-hayata maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Mansubut. Alamatuhu alamat nasbi fathah. Iya, fathah. Terus di harful jar. Ya. Al-Hajari isim majd Isim majrur. Isim majrur biba. Ya, alamat alamat zarihi kasrah. Nah, ahsanta. Masyaallah, mengirob jadi. Buat bisa untuk mengirob malam Ahad ini nanti. Pelajaran malam Ahad kan irob ya. Ya, terus artinya apa tadi artinya? Orang laki-laki itu membunuh ular dengan kayu. Hajar, pil hajari. Batu, dengan batu. Nah, dengan batu. Ya, lanjutan. Sami'a Bilalun al-adana wa dhahaba ilal masjidi. Ya. Bilal mendengar adzan dan pergi ke masjid. Naam, sami'a Bilalunil adzana wa dhahaba ilal masjidi. Bilalun adzan. Bilal mendengar adzan. Oh ya. Iya. Katabal mudarris darsa ala saburati. Artikan. Pak guru telah menulis pelajaran di papan tulis. Iya. Nomor 10. Apa ini? Ini. Nomor 10. Fatahal baqalu. Fatahal baqalu. Fatahal baqalu tukanu. Maful bihi objek. Fatahal baqalu tukana fi saati thaminat thaminatu. Fi saati thaminati sifat. Artikan. Tukang sayur. Tukang sayur membuka pasar. Warungnya, membuka warungnya. Membuka warung. Atau di, tokohnya pada jam. Pada jam 8. Pada jam 8. Nah, jam ke 8. Singkatnya jam 8 singkatnya. Nah, poin kelima. Akmilil jumalal atiyata bi kalimatin munasibatin watbitha bisyakli. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang cocok dan harokatilah watbitha bisyakli dan tetapkan dengan harokat. Maksudnya harokatilah kata-kata yang jadi isian itu. Nah, ini mungkin jawabannya beda-beda ya kali ini ya. Apa? What bitha fi'il fi'il amr. What bitha. Artinya kalau singkatnya tetapkan enggak apa? Tetapkanlah dengan bukan artinya bukan tetapkan kalau dalam bahasa bakunya. It bitha itu seperti di menyetel, memperbaiki, mengatur sistem dan seterusnya kalau dalam sehingga kalau kita lihat HP ini HP yang berbahasa Arab itu pengaturan itu tulisannya gitu dobet itbit dobtu adobtu pengaturan ya jadi kalau di sini artikan singkatnya dan berilah harokat jadi arti singkatnya biar mudah pak sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan kalimat yang cocok dan berilah harokat kata-kata yang cocok itu. Ya. Kalau arti anunya sih pengaturan. Diatur, ditetapkan, di setel dan seterusnya gitu. Ya, ini baca jawabannya mau kita samakan. Kalau samakan ana yang baca, antum dengarkan atau antum baca satu persatu lagi. Samakan. Ya, samakan aja. Man fatahal baba. Gitu ya. Siapakah yang membuka pintu atau man fatahan nawafida? Siapakah yang membuka jendela-jendela? Kemudian nomor 2, ghosalat ummil qamisa. Ibuku ukhti afan. Ghosalat ukhtil qamisa. Saudariku telah mencuci komis baju. Nah, atau al-izara, mencuci sarung. Atau atsauba boleh. Qatala rajulul hayata bil asa. Qatala rajulu. Atau doroba. Doroba rajulul hayata bil asa. Kalau qatala berarti sang laki-laki itu membunuh ular dengan tongkat. Kalau doroba berarti memukul ular dengan tongkat. Syariba Yusuful kahwata. Yusuf meminum kopi. Nah, kalau itu cocoknya syaribah aja. Meskipun bisa juga selainnya. Katabal mudari sudarsa ala saburoti. Guru, Pak Guru menulis pelajaran pada papan tulis. Nah, akalat su'adul khubza. Akalat, makan. Su'ad telah memakan roti. Akalat, akala yakulu, makan. Makan, memakan. Akalat, hamzah, kaf dan lam, akalat. Kalau antum bingung tulisannya, antum buka Google Translate, tulis memakan atau makan, keluar nanti bahasa Arabnya. Biar antum kreatif, kreatif untuk belajar HP-nya. Google Translate. Apa? Su'adu, su'adu nama nama wanita, Su'ad. Nama wanita Su'ad. Kalau laki-lakinya Sa'ad, Sa'dun itu laki-laki. Sa'ad, kalau Su'ad perempuan. Qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Qur'an, atau qara'tul haditsa, aku telah membaca hadis. Asami'tal adzana ya Hamzatu? Apakah engkau telah mendengar adzan wahai Hamzah? Asami'ta, pakainya ta. Samita. Kenapa? Karena fiilnya untuk fa'ilnya diberikan kepada orang yang kita ajak bicara. Asamita. Apakah engkau telah mendengar adzan ya Hamzatu? Ada orang diajak bicara namanya Hamzah di situ. Fatahat tajirud dukana. Fataha. Tajirud dukana. Fataha membuka artinya. Pedagang telah membuka toko. Toko, warung, ya. Kharajat tulabu minal fasli. Para murid telah keluar dari kelas. Iya. Oh, itu ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya ya nomor 8. Iya, berarti kasih hamzah. Asami'tal adzana. Asami'tal adzana ya hamzatu. Tadi hamzanya enggak kebaca ana. Asami'tal adzana ya hamzatu. Apakah engkau telah mendengar adzan wahai hamzah? Ya, aksantum. Pak Al-Bakol tukang sayur. Ya, dari bakul tuh dari situ, dari bakol. Bakul sayur dari bakol, dari apa? Bahasa Arab. Nah. Ya, cukup ya. Nah. Itu mau dijadikan PR apa kita baca bareng aja besok? Baca bareng aja, nah, banyak. Banyak tuh banyak ini ya pekerjaan ya. Belum tentu sempat ngerjakan juga ya. Ya, yang penting ketika yang penting ketika ketika belajar apa betul-betul usahakan untuk mengerti ya. Kalau enggak ngerti tanya. Nah, tinggal apa yang telah dimengerti nanti di murja'ah supaya nanti jadi ingat apa yang dipahamkan dalam pelajaran terutama kosakatanya nanti semakin banyak insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan di grup Mas Turki? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan diingatkan nanti direvisi ya. Terkadang mengucap itu apa ya? Enggak konsen kadang. Maksudnya A yang terucap B. Kadang gitu. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.